Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 20 Ramadan 1434 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2013. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid. Dan karena hari ini adalah kita masuk i'tikaf, InsyaAllah nanti juga ada penjelasan tentang i'tikaf. Dan hari ini banyak yang titip hadiah, kitab-kitab besar dan kitab-kitab kecil. Kita bagi dua, karena kitab kecilnya banyak. Insya Allah kitab kecilnya besok saja. Sekarang kitab yang besar nanti dibagi dua. Di sini ada 4 mushaf Al-Quran, Al-Quran kecil 2, Al-Quran besar 2. Ini untuk ikhwan dan akhwat. Kemudian setelah itu ada 2 kitab besar. Yang pertama-tama kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu hadith-hadith yang disepakati Bukhari Muslim dan terjemahannya cukup tebal kitabnya. Kemudian ada lagi kitab biografi 60 sahabat Nabi, juga cukup tebal kitabnya. Itu nanti pertanyaannya dicampur laki perempuan, diambil secara acak. Yang nomor 1 dapat Al-Lu'lu' wal Marjan, yang kedua dapat 60 biografi 60 sahabat Nabi. Jadi kertasnya nanti dipisahkan ya, ikhwan akhwat, dipisahkan. Pertanyaannya adalah, kemarin kita sudah pernah bahas masalah sabar ya, definisi sabar menurut terminologi, menurut syariat, bahwasanya sabar itu mencakup 3: hati, lisan, dan anggota tubuh. Nah, bagaimana penjelasannya? Hatinya bagaimana, lisannya bagaimana, anggota tubuhnya bagaimana? Silakan dijawab, jangan lupa diberi nama, alamat, dan nomor telepon. Dan insya Allah nanti di akhir kajian akan dipilih siapa pemenangnya. Mohon dipisahkan antara ikhwan dan akhwat kertasnya. Ya, sekarang kita lanjutkan kajian kita, kitab Tauhid. Hari ini kita masuk bab yang ke-40. Berarti kita masih kurang 27 bab. Mudah-mudahan saja Allah menjadikan kita bisa khatam kitab ini sehingga kita faham Tauhid, dan Allah juga memudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, bab man jahada syai'an minal asma was sifat. Bab yang ke-40, mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum orang yang mengingkari sebagian daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Karena di antara yang wajib diimani, di antara macam tauhid adalah kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai al asmaul husna was sifatul ula, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna. Berarti orang yang mengingkarinya berarti mengingkari tauhid, mengingkari iman. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah dia telah melanggar aturan syariat. Bahkan para ulama mengatakan dia terjerumus dalam kekufuran. Kemudian dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi taala wa hum yakfuruna birrahman. Kemudian di terjemahannya dilanjutkan, qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kepada Ar-Rahman. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Surat Ar-Ra'd ayat nomor 30. Jadi maksudnya ayat ini, orang-orang kafir Quraisy pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka itu tidak mau dengan nama Allah Ar-Rahman. Mereka mengingkari bahwa Allah punya nama Ar-Rahman. Mereka tidak mau dengan Ar-Rahman. Lalu turun ayat ini, wahum yakfuruna birrahman. Mereka orang-orang kafir kan percaya kepada Allah, percaya pencipta Allah, pemilik Allah, yang ngatur Allah, semuanya Allah, Allah, Allah. Tapi ada sebagian nama Allah yang mereka tidak mau percaya, di antaranya Ar-Rahman, mereka ingkari. Lalu turun ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat nomor 30. Kemudian juga Allah berfirman pula di dalam surat Al-Isra ayat nomor 110, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Serulah Allah, serulah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu seru, maka semuanya adalah nama Allah. Karena Allah mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah. Jadi kita mengatakan Ya Allah dengan Ya Rahman sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nanti ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, ada satu bab dalam masalah akidah yang sangat penting, namanya adalah bab Al-Asma was Sifat. Ini pembahasannya panjang. Ini kita bahas inti-intinya saja. Sebenarnya pembahasannya perlu khusus, dan para ulama telah menulis kitab-kitab secara khusus tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Di antara kitab yang bagus yang ditulis masalah ini, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, yang berjudul Fiqih Asma'ul Husna. Bukunya tebal. Fiqih Asma'ul Husna itu bagus, diterbitkan oleh Darussunnah Jakarta. Itu bagus kalau dimiliki, ya. Fiqih Asma'ul Husna. Kemudian juga kitab yang bahas sifat-sifat Allah, yaitu diantara yang bagus adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bahas sifat-sifat Allah langsung dari Al-Quran dan dari Sunnah, dan itu banyak syarah-syarahnya, banyak penjelasan-penjelasannya. Dan ini bab yang sangat penting, karena banyak pertentangan dalam bab masalah asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita perlu memahaminya dengan pemahaman para salafus saleh. Karena dalam asma dan sifat nanti ada kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada kelompok yang mengingkari, ya, sifat-sifat Allah. Ada kelompok yang menyelewengkan, mentakwil, ya. Ada kelompok lagi yang menanyakan bagaimana, mereka-reka. Itu semuanya adalah menyimpang. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani sebagaimana adanya, tanpa diingkari, tanpa diselewengkan, tanpa direka-reka, dan tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian di situ dibawakan riwayat sahih, wa fi sahih al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukazzaballahu wa rasuluh. Diriwayatkan di dalam sahih al-Bukhari bahwasanya sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti. Apakah kalian ingin bahwa Allah dan Rasulnya didustakan, ya, dituduh tidak benar? Hubungannya apa riwayat ini dengan bab kita? Ketika kita berbicara tentang nama-nama, terutama sifat-sifat Allah kepada masyarakat, maka perlu hati-hati. Karena ada orang awam yang mungkin belum mampu menjangkau. Karena kalau kita berbicara kepada mereka, ya, terlalu tinggi dalam masalah asma dan sifat, dikhawatirkan mereka nanti malah tidak percaya, mengingkari, mendustakan. Ya, gara-gara kita yang salah dalam menyampaikan, akhirnya dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Jadi penjelasan asma wa sifat ini harus hati-hati. Jadi kita bicara kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya, kadar kecerdasannya. Kita bicara kepada siapa? Ya, karena asma dan sifat ini bisa jadi orang nanti salah paham, bingung tambahan, terutama orang-orang awam. Karena itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam riwayat Muslim, "Ma anta bi muhaddithin qauman hadithan la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tiadalah kamu berbicara kepada suatu kaum dengan satu pembicaraan yang akal mereka belum mampu menjangkaunya, melainkan pembicaraanmu itu akan jadi fitnah bagi sebagian mereka. Jadi menjelaskan asma dan sifat ini sangat penting, tapi ya dilihat dulu kita bicara kepada siapa, ya. Apalagi bicara nanti Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Lah gini-gini ini nanti perlu penjelasan kepada masyarakat awam. Jangan sampai nanti mereka tambah bingung, mereka nanti mendustakan. Jadi penting bicara sesuai dengan kadar akal manusia. Kemudian berikutnya lagi, wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibni Tawus an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a hadithan 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama fi istifat istinkaran lidhalik faqala ma faraqu haula yajiduna riqqatan 'inda muhkamih wa yahlikun atau wa yahlakun 'inda mutasyabih. Abdul Razzaq, ya, meriwayatkan, sudah pernah kita baca Abdul Razzaq ini yang punya musannaf Abdul Razzaq, meriwayatkan dari Ma'mar, beliau dari Ma'mar, dari anaknya Tawus, dari ayahnya, dari Tawus. Tawus adalah seorang tabi'in. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, ya, bahwasanya sahabat Ibnu Abbas melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena merasa keberatan dengan hal tersebut. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan, apa kekhawatiran mereka itu? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam, yang jelas pengertiannya, tetapi mencelakakan diri karena merasa keberatan ketika dibacakan nas yang mutasyabih, yang sulit difahami. Jadi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menegur ada orang ketika mendengar hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, orang itu seakan-akan nolak, mengingkari, keberatan, tidak bisa menerima. Lalu kata Ibn Abbas, kenapa? Kok kamu seperti ini, kenapa? Kalau ada yang muhkam, yang jelas pengertiannya, kamu terima. Ada yang kamu masih belum paham, kenapa kamu tolak? Jadi maksudnya sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada ayat-ayat atau ada sifat-sifat Allah yang bagi sebagian orang itu masih mutasyabih, samar-samar, bimbang, membingungkan, seperti itu. Lah sikapnya bagaimana? Sikapnya tetap menerima. Sami'na wa ata'na, kami mengimani. Ada yang muhkam dah jelas gamblang. Ya jelas Allah Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang. Tapi ada lagi yang mungkin masih dianggap sebagai samar-samar, membingungkan. Nanti pembahasan tentang ya Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Kemudian semuanya bakal binasa kecuali wajahnya Allah dan yang lain-lainnya. Sebagian orang nolak, wah ah, ini membingungkan, kami tolak. Tidak, kita terima semuanya. Kita terima semuanya. Dan pemahaman yang paling bagus dalam masalah asma dan sifat adalah pemahamannya salafus soleh. Bagaimana pemahamannya salafus soleh? Seperti yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i mengatakan, "Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam." Ini kata-kata Imam Syafi'i dan ini adalah madhabnya salafus saleh. Aku iman kepada Allah dan aku juga iman dengan semua apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah. Aku iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku juga iman kepada semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya dalam masalah nama dan sifat Allah itu jangan dirubah-rubah, jangan diselewengkan, jangan diingkari, jangan direka-reka bagaimana-bagaimana. Jangan pula menyamakan Allah dengan makhluk, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'u al basir. Allah punya nama, Allah punya sifat, tapi tidak sama dengan makhluk, beda dengan makhluk. Ya. Kemudian riwayat yang terakhir, walamma sami'at quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur rahman ankaru dzalik fa anzalallahu wa hum yakfuruna birrahman. Orang-orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkarinya. Maka terhadap mereka itu Allah menurunkan firman-Nya, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kufur, tidak mau iman kepada Ar-Rahman. Surat Ar-Ra'd ayat 30. Jadi inti daripada bab ini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, iman kepada Allah itu adalah mencakup iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang penting adalah dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus soleh. Karena masalah ini terjadi beda pendapat yang sangat dalam. Ada nanti yang menyamakan Allah dengan makhluk, ada yang mengingkari sifat nama Allah, ada yang menolaknya, ada yang mereka-reka dan yang lainnya. Ahli sunnah tidak mengimaninya sebagaimana keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang maha indah, yang sempurna, yang penuh dengan keagungan, kemuliaan, keindahan dan yang lainnya. Berarti bab ini masih perlu dikaji lagi lebih mendalam. Jadi bab ini perlu dikaji lagi lebih mendalam. Tidak bisa satu pertemuan selesai. Ya. Dan kitab yang bagus kalau mengenai Asmaul Husna, yaitu kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr, judulnya Fiqih Asmaul Husna. Ada terjemahannya, penerbit Darus Sunnah. Kalau sifat-sifat Allah juga buahnya, tapi di antara yang praktis, yang gampang, yang mudah adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu ada syarah-syarahnya, banyak syarahnya. Di antaranya syarah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Syarah yang praktis, ya, sistematis, praktis. Ada terjemahannya, cuman penerbitnya apa terjemahannya saya kurang tahu. Ya, itu penting. Langsung dari Al-Quran, dari Sunnah. Dan ilmu asma dan sifat ini adalah ilmu yang paling tinggi. Kenapa? Sebuah ilmu dinilai kehormatannya tergantung kepada apa yang dibahas. Sementara asma dan sifat yang dibahas apa? yang dibahas Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Dan kalau kita ingin kenal Allah, maka cara yang terbaik adalah melalui asma wa sifat. Jadi ngaji ini ngaji penting, ngaji asma dan sifat ini penting, hanya saja sesuai dengan pemahamannya para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain, jangan menyimpang dari pemahamannya salafus saleh. Selanjutnya kita masuk bab yang setelahnya, yaitu bab ke-41. Babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Bab ke-41 diberi judul ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 83, mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Nah, bab ini nanti membahas tentang adab kepada Allah dalam berkata-kata. Jadi bagaimana kita adab kepada Allah dalam berkata-kata, termasuk menisbahkan nikmat. Jangan sampai dinisbahkan nikmat kepada selain Allah. Jadi ini adab dalam berkata-kata. Dan ini termasuk nanti pembahasannya adalah tentang syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Sehingga syirik ini banyak orang yang tidak merasa ternyata sudah masuk ke dalamnya. Nanti bab ini bersambung dengan bab setelahnya, ya. Jadi perlu kita tuntaskan dua bab ini dan setelahnya. Qala Mujahid ma ma'nahu huwa qaulur rajul hadza mali warathtuhu an abai. Ya. Para ulama menafsirkan ayat tersebut An-Nahl 83, di antaranya Mujahid, ya, rahimahullahu taala, seorang pakar tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau menafsirkan maksudnya adalah kata-kata seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Ya. Ini dianggap dia tidak syukur nikmat. Dapat nikmat dari Allah dia ngingkari, tidak bersyukur, menisbahkan nikmat kepada selain Allah. Jadi ketika ada orang kaya punya harta banyak, dia mengatakan harta ini adalah milikku, warisan dari nenek moyangku. Walaupun betul seperti itu, tapi lafadznya secara tauhid ini enggak benar. Yang benar adalah harta ini dari Allah. Harta ini dari Allah. Kemudian Allah memberikan kepadaku melalui jalan dapat warisan. Ya, jadi kita beradab dalam berkata-kata. Karena tauhid itu juga menyangkut kata-kata, adab dalam ngomong. Ini termasuk syirik yang tersembunyi. Kemudian waqala Aun bin Abdullah. Berkata pula Aun bin Abdullah rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang ulama besar yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Beliau seorang tabi'in. Yaquluna laula fulan lam yakun kaza. Ya, kata Aun bin Abdullah tafsirannya adalah yakni mereka berkata kalau bukan karena fulan tentu tidak akan menjadi begini. Ya, ini juga termasuk kalau bukan karena fulan, seakan-akan dia melupakan Allah. Jadi perlu menyebut Allah. Kalau bukan karena Allah, kemudian ada kata-kata kemudian. Waqala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Begitu pula Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim, beliau wafat pada tahun 276 Hijriah. Ibnu Qutaibah menafsirkan mereka itu mengatakan adalah berkat syafaat sembahan-sembahan kita. Ini berkat pertolongannya, ya, sembahan-sembahan kita, berhala-berhala atau yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya waqala Abu al-Abbas ba'da hadith Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir al-hadith waqad taqaddam wa hadha kathiran fil kitabi was sunnah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Ya. Abu al-Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, setelah mengupas hadis yang diriwayatkan Zaid bin Khalid yang isinya bahwa Allah berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Hadis kemarin ya, masalah hujan itu loh. Yang menisbahkan hujan kepada Allah berarti iman kepada Allah. Yang menisbahkan hujan kepada bintang-bintang berarti kufur kepada Allah. Setelah beliau membawakan hadis itu, beliau mengatakan hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang berbuat syirik kepadanya dengan menisbahkan nikmatnya kepada selainnya. Ketika dapat nikmat, menisbahkannya kepada selain Allah. Lalu diberi contoh di situ. Qala ba'du salaf huwa qaulihim kanatir rihu thayyibatan wal mallahu hadiqan wa nahwi dhalik mimma syara 'ala alsinati katsir. Di antara kaum salaf ada yang mengatakan, yaitu seperti yang mereka katakan, anginnya enak, nahkodanya tangkas dan sebagainya, yang sering keluar dari ucapan orang banyak. Maksudnya begini, ketika dulu kan naik kapal laut ya, kapal laut. Kalau sekarang kita naik pesawat terbang aja. Ketika naik pesawat terbang berangkat dari Juanda atau dari Abdurrahman Saleh ke Jakarta, mulai dari take off sampai landing lancar semuanya, ya. Biasanya kita mengatakan apa? Pilotnya pinter, ya kan? Betul apa enggak? Secara dohir betul pilotnya pinter, tapi ada yang kita lupakan. Kita menisbahkan keselamatan pesawat ini kepada pilot. Padahal pilotnya sepinter apapun, kalau Allah akan mencelakakan pesawat itu, celaka. Atau ketika perjalanannya lancar semuanya, kita mengatakan, wah cuacanya bagus. Betul cuaca bagus, tapi kita melupakan Allah. Terus yang benar bagaimana? Yang benar adalah ya, kapal ini selamat karena diselamatkan oleh Allah. Kemudian juga karena ya, cuacanya bagus, karena pilotnya pintar. Jadi Allah dulu, setelah itu kita tambahin kata-kata tsumma, kemudian ya. Saya disembuhkan oleh dokter itu. Betul memang yang menyembuhkan dokter itu, dalam arti yang obati. Tapi dari sisi tauhid, kata-kata ini kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah saya disembuhkan Allah, alhamdulillah, kemudian perantaranya adalah dokter itu. Nisbahnya kepada Allah dulu. Kita tambahi kata-kata kemudian. Ya, kemudian, kemudian dan kemudian. Ini kayaknya sepele kan? Ini kayaknya sepele. Tapi ini biasa kita mengucapkannya tanpa menyadari, padahal dari sisi ilmu tauhid ini termasuk tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala atau kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang wajib kita itu menisbahkan nikmat kepada Allah dalam ucapan kita dan dalam pengakuan-pengakuan kita. Itu adalah tauhid yang sempurna. Ya. Jadi kita akui dari hati ini dari Allah, bukan hasil usaha saya semata, bukan kepintaran saya semata, ini dari Allah, ini dari Allah. Ya, saya tidak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kesempurnaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syukur kita meliputi tiga rukun syukur. Yang pertama-tama syukur dengan hati. Hati kita meyakini semua nikmat ini benar-benar dari Allah, dari Allah nikmat ini. Kemudian dengan ucapan memuji-muji Allah, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wasyukru, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian dengan anggota tubuh, itu anggota tubuh kita, nikmat tersebut kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bab yang nomor ke-41. Kemudian berikutnya gandengannya bab nomor ke-42, mirip pembahasannya. yaitu babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab ke-42, janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Kemudian dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 22. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui bahwa Allah itu tidak ada sekutunya, ya. Jangan membuat andad, sekutu bagi Allah. Andad adalah sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bab ini gandengannya bab yang tadi, itu menjaga kata-kata, lafaz yang kadang kita tidak sengaja terjerumus dalam kesyirikan, walaupun bukan syirik akbar, dia adalah syirik asghar. Tapi syirik asghar itu adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Diberi sahabat Ibnu Abbas menafsirkan, qala Ibnu Abbas fil ayah al-andad huwa syirku akhfa min dabibin naml ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Perhatikan ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat tersebut. Beliau mengatakan al-andad, ya, membuat andad, andad sekutu-sekutu bagi Allah, adalah perbuatan syirik, yaitu suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Subhanallah. Inilah namanya syirik khafi. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini Al-Baqarah 22, al-andad, yang dimaksud jangan menjadikan untuk Allah andad sekutu-sekutu, itu syirik khafi yang tersembunyi, lebih tersembunyi daripada langkah kaki semut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Subhanallah. Jadi ini gelap gulita ya, tidak ada lampu, ada batu hitam. Ketika gelap gulita tidak ada lampu sama sekali, batu ini kelihatan tidak? Batu itu tidak kelihatan. Lah ini bukan batunya, di atas batu itu masih ada lagi semut. Bukan semutnya, langkah kaki semutnya lebih tidak kelihatan lagi. Jadi syirik khafi lebih tersembunyi daripada langkah kaki semut di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Seperti apa? Wa huwa an taqul wallahi wa hayatika wa hayatiki ya fulana wa hayati. Ini contoh-contohnya ya. Contohnya adalah seperti orang yang mengucapkan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan serta demi hidupku. Itu bersumpah dengan selain Allah. Demi cintaku padamu, bersumpah demi cintanya. Ini syirik. Karena bersumpah dengan selain Allah itu tidak boleh. Bersumpah harus dengan nama Allah. Kecuali kalau Allah bersumpah boleh dengan makhluknya, menunjukkan itu adalah makhluk yang besar, yang perlu dikaji ada apa di sana. Kemudian wataqul laula qulaibatu hadza la atana lusus. Contohnya pula adalah orang yang mengatakan kalau bukan karena anjing kecil, orang-orang ini tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Jadi ada pencuri mau masuk rumah. Nah, kebetulan pemilik rumah itu punya anjing. Anjingnya menggonggong, pencurinya lari. Lalu dia mengatakan, nah, kalau tidak ada anjing ini, nah, pencuri tadi masuk rumah. Padahal dia menyelamatkan rumahnya dia siapa? Allah. Cuma dia lupa, dia nisbahkan kepada gonggongannya anjing. Walau lal battu fil fiddar la atal lusus. Contohnya pula, kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Jadi dia punya angsa, pencuri datang, angsanya berbunyi, pencurinya lari. Lalu dia mengatakan, untung ada angsa. Kalau tidak ada angsa ini, pencuri masuk rumah. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulur rajul li sahibihi masyaallah wa syi'ta. Kemudian juga termasuk ucapan seseorang yang mengatakan, ya, dia mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendak Allah dan kehendakmu. Karena kata-kata dan, waw, atof, itu mengandung unsur persamaan. Jadi kita menyamakan orang itu dengan Allah. Yang benar adalah kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian karena kehendakmu. Jadi kata-kata waw dan diganti dengan thumma, kemudian. Karena kalau waw dan, ya, itu mengandung unsur persamaan, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau thumma, Anda, Allah segala-galanya. Ini cuma perantaranya saja, ini cuma lewat saja, jalannya saja. Kemudian masih penafsiran Ibn Abbas, wa qaulur rajul laulallah wa fulan la taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bihi syirik, rawahu Ibnu Abi Hatim. Masih kata Ibnu Abbas, juga ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, ya, janganlah Anda sebut si fulan atau si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Ini semua adalah perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ya. Jadi intinya ini adalah adab dalam berkata-kata. Jangan menisbahkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena seringnya kita tidak terasa terjerumus di sini. Kemudian berikutnya, wa an Ibnu Umar wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Sahabat Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Hadis ini rawahu Tirmizi wa hasanahu wa shahahahu Al-Hakim. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau menyatakan hasan, Al-Hakim menyatakan sahih. Jadi bersumpah dengan selain Allah itu dilarang. Bersumpah dengan nama Allah, wallahi, tallahi, billahi, demi Allah, tidak boleh yang lainnya. Termasuk ada orang sering mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, nah, itu tidak boleh, ya. Demi Allah saja. Kemudian, jadi kalau bersumpah dengan selain Allah berarti terjerumus dalam kekufuran atau kesyirikan. Kalau dia meyakini Allah segala-galanya, besar, maha besar semuanya, cuma dia sumpah dengan selain Allah, maka syiriknya syirik ashghar. Tapi kalau dia menganggap agung yang dibawa dalam sumpahnya itu, diagung-agungkan, seakan-akan sama dengan Allah, maka ini adalah syirik akbar. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tapi dengan menyebut nama selain Allah. Jadi dia bersumpah bawa nama Allah, ya, tapi bohong. Ada orang bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Kata Ibnu Mas'ud, lebih aku sukai yang mana? Bersumpah dengan nama Allah walaupun bohong. Semuanya jelek, cuman kejelekannya lebih ringan bersumpah dengan nama Allah walaupun bohong. Orang bersumpah dengan membawa nama Allah tapi dia berbohong, ini dosa besar. Dosa besar, diancam. Ada ancamannya, neraka ancamannya. Dosa besar. Tapi bersumpah jujur dengan nama selain Allah, ya, ini syirik. Dan syirik itu adalah dosanya lebih besar daripada dosa besar, ya. Syirik itu adalah lebih besar daripada akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Namun jangan disalahpahami, ya. Bersumpah aja dengan nama Allah, bohong tidak apa-apa. Bukan gitu maksudnya, ya. Ini maksudnya nimbang-nimbang, dosanya lebih besar syirik daripada dosa besar yang selain syirik. Kemudian berikutnya lagi, wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan, rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jadi jangan pakai wau dan ya. Karena wau atau dan mengandung unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi diganti pakai summa, kemudian. Nah, berarti Allah segala-galanya ini cuma perantaranya saja, lewat ini saja. Kemudian berikutnya lagi riwayat yang terakhir, wa jaa'a an Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu taala annahu yakrahu an yaqula ar-rajul a'udzu billahi wa bika wa yajuzu an yaqul billahi tsumma bika qala wa yaqul laulallahu tsumma fulan wa la taqulu laulallahu wa fulan. Ya. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, sudah pernah kita bahas bahwa beliau melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi membolehkan kata-kata ya, aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Itu terjemahnya ada kurangnya itu ya. Jadi yang boleh itu adalah aku berlindung kepada Allah, kemudian juga berlindung kepadamu, minta perlindunganmu. Kemudian juga, dan janganlah anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Tapi yang boleh adalah kalau bukan karena Allah ya kemudian karena si fulan. Jadi intinya di sini, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, adalah kita menjaga tauhid dalam kata-kata. Nanti sebenarnya masih ada lagi di bab setelahnya pembahasan secara khusus tentang kehendak Allah dan kehendakmu, masya Allah wa syi'ta. Ya, semoga pembahasan ini jelas. Memang kita agak ngebut ya, karena kita mengejar khatam. Sekali lagi, pembahasan ini masih perlu dikaji lagi lebih mendalam. Ya, mudah-mudahan sekarang secara global sudah paham, secara global, secara terperinci nanti perlu dibahas lagi. Ya, satu bab mungkin satu kali pertemuan atau bahkan beberapa kali pertemuan. Jadi intinya tauhid itu perlu dipelajari. Karena tauhid babnya itu banyak. Jangan sampai kita orang Islam tidak mengenal tauhid atau tidak paham tauhid. Karena inilah la ilaha illallah dan inilah yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang kita bawa sampai mati. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian kita masih ada waktu untuk bahas masalah i'tikaf. Ya, hari ini adalah tanggal 20 Ramadan, berarti kita masuk i'tikaf sekarang dan dihitungnya adalah nanti ketika matahari terbenam, yaitu malam 21. I'tikaf itu adalah kita berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf ini disyariatkan oleh Allah semenjak nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 125. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal'akifina war-ruk'is sujud. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan rumahnya, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang rukuk serta sujud. Jadi semenjak zaman dulu sudah ada i'tikaf. Kemudian juga Allah berfirman pula di surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kumpul istri ya, ketika sedang i'tikaf di masjid. Kemudian juga di dalam hadis-hadis sahih, di antaranya Bukhari Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Selalu rutin. Bahkan di akhir hayatnya sampai 20 hari. Ya. Kemudian juga i'tikaf ini di antara tujuannya adalah mencari Lailatul Qadar. Itu di antara tujuannya. Dan i'tikaf ini dibolehkan untuk orang laki dan orang perempuan. Istri-istri Nabi juga i'tikaf. Hanya saja kalau orang perempuan itu harus dapat izin dari suaminya kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, maka izin kepada walinya. Kemudian juga aman dari fitnah. Kemudian juga tidak ada khalwat, berdua-duaan dengan laki perempuan. Tidak ada fadilah khusus i'tikaf, fadilahnya ini itu tidak ada. Tapi fadilahnya umum, banyak fadilahnya umum. Ya. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara hikmah daripada i'tikaf ini, kita putus dulu dengan makhluk, kita putus dengan dunia. Ya, kita mau menata hati, kita menghadap kepada Allah, ibadah, sholat, ngaji, zikir, doa dan yang lainnya, membersihkan hati, menata hati, kita fokus menghadap Allah. Karena kita tidak akan bisa konsentrasi kalau masih sibuk dengan materi duniawi. Dan i'tikaf ini boleh sebentar, boleh sesaat, boleh semalam, boleh sehari, boleh, dan yang afdal adalah 10 hari. Yang mulai sekarang ini sampai nanti malam Idul Fitri di masjid kita. Dan orang yang i'tikaf itu waktunya 24 jam tercatat sebagai ibadah. Ya, tercatat sebagai ibadah. Hatta dia duduk, dia tidur, tercatat sebagai ibadah. Jadi 24 jam dia ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan i'tikaf adalah kita mengharapkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, mengharapkan untuk mendapatkan cintanya Allah. Kemudian juga menata hati. Hati kita ini sudah pecah-pecah, bercerai-berai, dan i'tikaf ini kita nata hati lagi. Kemudian kita memperbanyak ibadah, kita bertafakur, ya, muhasabah, introspeksi diri, mawas diri, ya, berapa banyak dosa yang telah saya lakukan, bagaimana saya ke depan nanti, bagaimana cara memperbaiki umat, ya, pokoknya tafakur, mikir, merenung hal-hal yang bermanfaat, sambil muhasabah, introspeksi diri, mawas diri, kita berusaha memperbaiki diri. Kemudian juga i'tikaf ini adalah latihan menghadapi kuburan. Kita di kuburan sendiri. Nah, kita i'tikaf ini sendiri, ya, putus dengan semuanya, latihan di kuburan. Karena itu Rasulullah SAW kalau i'tikaf, beliau berada di, ya, semacam kemah kecil di dalam masjid, menyendiri di situ, di dalam situ, putus dengan makhluk, ya, di kuburan juga sendiri. Dengan harapan kalau kita ketika i'tikaf kita damai bersama Allah, mudah-mudahan kita, ketika di kuburan kita juga damai bersama Allah. Kalau i'tikaf masih kepikiran dunia, materi dunia, nanti di kuburan juga masih kepikiran materi dunia. Kemudian juga untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita mohon kepada Allah terus, mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang termasuk mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana pada malam itu malaikat turun, termasuk malaikat Jibril turun, ya, mulai maghrib sampai subuh, memberikan salam kepada orang-orang yang berada di masjid secara khusus. Yang di masjid diberi salam oleh mereka, ya, salam sejahtera. Kemudian juga di antara hal-hal yang perlu dibahas mengenai i'tikaf, ya, yang pertama-tama adalah masalah niat. Niatkan dari sekarang bahwa saya niat i'tikaf ini adalah lillahi ta'ala, ya, dengan niat-niat tadi, tujuan-tujuan tadi. Kemudian juga kita berusaha untuk waktu kita tidak kita buang cuma-cuma, waktu kita untuk ibadah, taat. Kemudian juga kita perlu menentukan tujuan dan target. Tujuan dan target i'tikaf ini apa? Tentukan. Yang paling penting tujuan dan targetnya jangan materi duniawi. Nanti amal kita sia-sia. Sebagaimana pembahasan kemarin tauhid, amal akhirat tujuannya untuk dunia. Saya i'tikaf 10 hari supaya nanti selesai i'tikaf dapat proyek. Ini enggak ikhlas. Ya, enggak dapat akhirat. Kemarin kan sudah kita bahas kan seperti itu bab tauhid. Jadi niatnya adalah itikaf ini, yang kita cari adalah ridhonya Allah, syurganya Allah, kita takut murkanya Allah, takut nerakanya Allah, dan kita kepingin mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Jadi jangan yang lainnya. Saya selama ini ekonomi sulit, saya tak nyoba iktikaf, barangkali nanti ekonominya terbuka, anda ikhlas lagi. Ya, itu bonus-bonusnya, jangan dipikiri itu. Dunia datang sendiri. Kalau kita cari akhirat, dunia datang sendiri. Kemudian juga di antara hal yang perlu kita pikirkan pula ketika iktikaf adalah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita oleh Allah dimudahkan untuk iktikaf. Ini nikmat yang sangat besar. Karena berapa banyak orang yang merasa berat dan sulit untuk iktikaf. Dan kita mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan sekarang ini sampai selesai nanti, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar. Kemudian juga kita berada di tempat yang paling dicintai Allah. Di mana itu? Masjid. Rumah Allah, kita di rumahnya Allah, tempat yang paling Allah cintai. Kemudian juga kita berada di hari-hari dan malam-malam yang sangat mulia, 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Masya Allah. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah, senang dengan semua ini, tapi jangan bangga diri, jangan sombong, dan kita terus minta kepada Allah amal kita dikabulkan, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara hal yang perlu pula dibahas mengenai itikaf, bahwasanya masalah alat-alat komunikasi. Nah, ini kalau tidak dikondisikan mengganggu. HP ya. Nah, yang mana di sana nanti ada internet, Facebook, kemudian Twitter, BBM, WhatsApp, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau bisa selama itikaf dinonaktifkan dulu. Karena kalau enggak nanti kita sibuk. Nanti itikaf Facebookan toh, ya, itikaf Twitteran, WhatsApp, dan yang BBM-an. Eman waktu kita. Kapan kita lepas dari itu? Ya, sekarang putus dulu 10 hari. Disapih dulu daripada alat-alat itu. Jadi kalau bisa semua itu dinonaktifkan. HP dipakai kalau ada perlunya saja, seperlunya, dan itu pun urusannya bukan urusan duniawi materi, urusan seperlunya. Mungkin seorang suami sesekali boleh telepon istrinya, tanya bagaimana kabarnya, boleh, ada perlunya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga didatangi oleh istrinya Sofia, ya. Lalu Rasulullah ngantarkan Sofia pulang, ada perlunya. Jadi alat-alat tadi itu perlu diperhatikan, apalagi sampai main game, iktikaf mainan game. Ini iktikaf model apa ini? Ya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan pula bahwasanya orang yang iktikaf di masjid ini, dia akan selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. 5 waktu di masjid sholatnya tidak ketinggalan takbiratul ihram. Kesempatan ngaji banyak. Karena itu insya Allah tahun ini kita tidak banyak pengajian. Pengajiannya tetap sore ini aja. Tahun lalu kebanyakan pengajiannya pagi ada, siang ada, sore ada. Nah sekarang lebih banyak waktunya untuk ngaji sendiri, ngaji Al-Quran, sholat, zikir, doa. Jadi pengajian kita cuma sore ini aja, jam 4 sampai jam 5. Selebihnya ibadah masing-masing, atau juga untuk istirahat. Jadi di sini kita berada di waktu-waktu yang mustajab, antara azan dan iqamat itu mustajab. Kemudian sepertiga malam terakhir juga mustajab. Apalagi istighfar pada penghujung malam. Masya Allah, ini kesempatan yang sangat baik memperbaiki diri kita semuanya. Kemudian juga di antara yang perlu diperhatikan pula, kita tidak perlu nanti mengirimkan SMS atau yang lainnya memberitahu teman-teman sepertinya Lailatul Qadar itu tadi malam. Ya, kan kita kadang gitu ya. Sudah enggak usah gitu-gituan. Lailatul Qadar itu ya, hanya Allah yang tahu, kita berharap mendapatkannya. Jadi enggak usah kita mengklaim kayaknya Lailatul Qadar itu tadi malam saya sudah merasakannya, sudah enggak usah seperti itu. Kita berharap mendapatkannya. Dan tanda orang yang dapat Lailatul Qadar adalah setelah Ramadan dia menjadi orang yang lebih baik lagi insyaallah, hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Kemudian juga i'tikaf ini bukan lari dari tanggung jawab. Jadi bukan lari dari tanggung jawab. I'tikaf ini kita selesaikan urusan kita di luar dulu. Ya, istri diberi kecukupan, anak-anak ya keamanannya terjamin semuanya. Nah, kita baru berangkat i'tikaf. Jadi i'tikaf ini bukan lari dari tanggung jawab. Istri dan anak-anak diabaikan, diterlantarkan, dia i'tikaf, nah, enggak benar. Jadi istri dan anak-anak keluarga dikondisikan dulu i'tikaf. Kemudian juga para istri i'tikaf bukan berarti lari dari tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, tidak ya. Jadi izin dulu kepada suaminya, kepada walinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau i'tikaf beliau tidak keluar dari masjid. Tidak keluar dari masjid kecuali dalam beberapa hal, nanti kita bahas tentang keluar dari masjid. Orang yang niatnya i'tikaf 10 hari terakhir, masuknya mulai sekarang ini ya, dihitungnya nanti mulai matahari terbenam malam 21, dan keluarnya itu sebagian ulama mengatakan boleh keluar setelah sholat subuh hari terakhir Ramadan ya, karena sudah tidak ada lagi Lailatul Qadar, sudah habis. Sebagian ulama mengatakan sampai matahari terbenam malam Idul Fitri. Nah, lebih hati-hati kita mengikuti pendapat sampai malam Idul Fitri. Itu enggak ada khilafiyah. Malam Idul Fitri nah baru pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian i'tikaf ini juga boleh di hari-hari lain selain Ramadan. Di luar Ramadan boleh, tanpa puasa juga boleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah i'tikaf pada bulan Syawal. Rukun i'tikaf, para ulama mengatakan rukun i'tikaf yang disepakati ada 4. Yang pertama-tama adalah mu'takif, orang yang i'tikaf. Yang i'tikaf adalah orang muslim yang berakal dan tamyiz, yang faham, yang ngerti. Walaupun belum baligh enggak apa-apa, yang penting faham dan ngerti. Anak kecil yang belum tamyiz, belum faham, belum ngerti, enggak boleh diajak i'tikaf, nanti ganggu. Kemudian juga perempuan boleh, tadi telah disebutkan dengan izin dari suami atau wali, aman dari fitnah, kemudian juga tidak ada khalwat. Rukun yang kedua adalah al-mu'takaf fihi, tempat i'tikafnya yaitu di masjid. Masjid. Dan insyaallah masjid kita ini apa namanya boleh dipakai, karena di sini diadakan sholat 5 waktu, bahkan juga diadakan jumatan, masuk kategori masjid jami'. Memang ada sebagian ulama mengatakan hanya boleh di 3 masjid, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ada pendapat gitu, tapi jumhur ulama mengatakan semua masjid, yang penting masjid diadakan sholat 5 waktu, bahkan diadakan juga jumatan. Kemudian yang disebut masjid itu adalah yang berada di dalam pagernya masjid, masuk masjid semuanya. Sehingga antum tempatnya barang-barang di bawah basement termasuk bagian dari masjid, karena pintunya mengarahnya ke masjid. Jadi bawah itu termasuk bagian daripada masjid. Kemudian rukun yang ketiga adalah niat. Nah, ini niat dari awal. Niat i'tikaf lillahi ta'ala, dan niat tempatnya di dalam hati. Kemudian rukun yang keempat adalah al-muqtu fil masjid, menetap di masjid, tinggal di masjid, tidak keluar. Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, keluar dari masjid ketika i'tikaf itu ada 3 macam. Yang pertama-tama keluar untuk suatu keperluan yang memang dia harus keluar dan tidak bertentangan dengan iktikaf. Ya. Seperti keluar untuk makan, minum, ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, mandi dan semisalnya, nah ini tidak apa-apa, boleh. Kemudian yang kedua, keluar untuk perkara yang tidak bertentangan dengan i'tikaf, ya, sebenarnya ibadah, tapi tidak ada hubungannya dengan i'tikaf. Contohnya seperti ngubur jenazah, menjenguk orang sakit. Ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh kalau sudah diniatkan dari awal. Dari sekarang diniatkan dengan syarat. Saya i'tikaf 10 hari dengan catatan. Nanti kalau ada jenazah saya ngubur. Kalau ada orang sakit saya jenguk, tidak apa-apa. Cuman lebih hati-hati setelah masuk masjid lagi, niatnya diperbaharui lagi. Ya. Namun kalau seadanya orang sakit dan jenazah itu bukan family kita, bukan ayah kita dan yang lainnya, ya kita tetap di masjid saja. Keluar daripada khilaf di kalangan ulama. Kemudian yang ketiga, keluar dari masjid untuk perkara yang bertentangan dengan i'tikaf. Keluar untuk jual beli atau pulang kalau malam ke rumah untuk hubungan suami istri dan semisalnya, maka ini i'tikafnya batal. Ya, enggak dosa, tapi i'tikafnya batal. I'tikaf 10 harinya itu loh, batal. Itu tentang keluar dari masjid. Karena ada hadis riwayat Abu Dawud lalu jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Ibunda Aisyah, as-sunnatu 'alal mu'taqif alla ya'uda maridan wala yashhada janazatan wala yamassa imra'atan wala yubashiraha wala yakhrut li hajah illa lima la budda minhu. Yang sunnah bagi orang i'tikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak ngubur orang mati, tidak berhubungan dengan istrinya dan tidak bercumbu dengan istrinya, dan tidak keluar kecuali apabila ada keperluan yang memang mengharuskan dia harus untuk keluar. Kemudian para ulama mengatakan lagi masalah keluar, boleh keluar pulang ke rumah membangunkan keluarganya. Kalau dikhawatirkan keluarganya tidak ada yang bangunkan untuk sahur, ya boleh. Tapi kalau sekarang kan sudah ada ya, masing-masing kita punya beker, bahkan di HP ada jamnya untuk bangunkan. Tapi seandainya tidak ada yang bangunkan, boleh pulang untuk bangunkan kalau rumahnya dekat. Kemudian juga boleh keluar untuk mandi, misalnya di masjid mungkin antri. Nah, kalau rumahnya dekat, boleh keluar ke rumahnya untuk mandi. Seperti di Masjidil Haram, itu banyak di antara peserta itikaf kalau mandi di hotelnya. Jadi pulang ke hotel mandi tidak apa-apa. Jadi pulang untuk mandi saja, balik lagi. Kalau rumahnya dekat, itu difatwakan oleh para ulama. Ya, di antaranya Fadilatul Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Majid hafizahullah taala. Jadi di rumah cuma mandi saja. Mandi habis mandi balik lagi. Enggak duduk-duduk di rumah, enggak berlama-lama di rumah karena bisa memutuskan iktikafnya. Jadi mungkin mandi, ganti pakaian, ya, balik lagi. Kemudian juga boleh keluar dari iktikaf, keluar dari masjid ya untuk ke laundry, tempat pencucian pakaian. Karena di sini nanti ada peraturannya, diharapkan tidak nyuci di sini. Nanti kalau nyuci banyak jemuran, nanti masjidnya jadi kurang apa namanya, kurang bersih, banyak jemuran. Sehingga diharapkan tidak nyuci di sini. Kalau memang mau nyuci, dilondrikan saja, cari laundry terdekat. Nah, tidak apa-apa, keluar pergi ke laundry, dicucikan, boleh, tidak apa-apa, ada perlunya. Kemudian juga bagaimana kalau pindah masjid? Nah, berarti itikafnya terputus. Jadi harus satu masjid. Tidak boleh di sini dua hari, sana dua hari. Nah, putus-putus itikafnya. Jadi kalau tidak terputus 10 hari di satu masjid saja. Tidak pindah-pindah. Kemudian di antara yang perlu pula dibahas masalah iktikaf ini adalah, ya, masalah adab. Masalah adab, ya. Tadi sudah kita bahas masalah niat. Kemudian yang perlu pula kita bahas adalah tentang menghormati teman. Jadi kita perlu saling menghormati teman, ya. Jangan sampai ganggu temannya. Kita berharap bahwa kita semuanya adalah bersaudara. Kita bersaudara, kita jaga ukhuwah, tidak ganggu teman. Kemudian juga jangan mengeraskan suara. Kalau mau ngaji dan yang lainnya, jangan keras-keras suaranya, karena bisa ganggu orang lain. Dan itu juga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau ngaji jangan keras-keras, nanti bisa ganggu orang lain, terutama pada waktu-waktu istirahat. Kemudian juga, apalagi di masjid sampai ghibah, ya, di masjid menggunjing orang lain, rasan-rasan ganggu orang, kita tidak berpahala, kita malah mendapatkan dosa. Jadi enggak usah marah-marah, kita berusaha sabar, ya, ada lebihnya ada kurangnya. Kemudian ada yang tanya, kenapa kok dibatasi pesertanya? Kenapa dibatasi? Dibatasi di sini bukan karena apa namanya? Bukan karena masalah makan atau minumnya, bukan itu sama sekali. Dibatasi ini untuk memberikan kenyamanan. Karena yang daftar itu banyak, kalau tidak dibatasi sampai ratusan. Yang perempuan ratusan pesertanya, yang laki juga ratusan. Apa tidak repot nanti? Ya, tidurnya, kamar mandinya dan yang lainnya. Sehingga dibatasi. Kemarin rencananya itu laki-laki 50, perempuan 25, atau bahkan sekarang juga mungkin sudah lebih. Jadi ini demi kenyamanan saja, bukan karena masalah makan atau minum, bukan. Karena itikaf yang dicari adalah kekhusyuan. Nanti kalau terlalu banyak orangnya tidak bisa khusyuk. Ini itikaf bagi yang 10 hari. Tapi kalau orang yang di sini semalam saja, isyak sampai subuh, ya tidak apa-apa. Mau berapa orang boleh, silakan. Ini yang nginep 10 hari. Kemudian nanti panitia juga mengeluarkan peraturan-peraturannya. Dan insya Allah diharapkan para peserta untuk membaca peraturan-peraturan itu. Nanti ada peraturannya ditempelkan. Ya, wallahu alam. Hari ini tidak ada pertanyaan, walaupun sudah banyak yang masuk. Langsung aja kita masuk pengundian hadiah. Akhwatnya mana? Ini kok ikhwan aja ini? Ini hadiahnya untuk ikhwan dan akhwat dulu. Ikhwan satu mushaf Al-Quran, dua mushaf. Akhwat juga dua mushaf. Akhwat ini. Ya, ya, ikhwan dulu. Mushaf yang kecil. Sabar menjaga lisan untuk tidak mengadu, hati tidak berkeluh kesah, tidak berbuat anarkis. Ini dari Zainul, nomor HP sekian, tapi tidak ada alamatnya, berarti gugur. Syaratnya tidak ada alamatnya. Sabar menjaga lisan, betul jawabannya. Menjaga hati, anggota tubuh, betul. Fahmi Amrullah, MT Haryono, nomor HP sekian sekian sekian. Ya, ini dapat mushaf yang kecil. Sekarang mushaf yang besar untuk ikhwan. Lisan, hati, anggota tubuh. Ya, betul. Al-Ahrami Fauzi, Karang Tengah, nomor HP sekian sekian. Betul. Sekarang mushaf kecil untuk akhwat. Hati tidak bersuluh, lisan tidak mengadu, anggota tubuh tidak anarkis. Ummi Khairiyah, Janti, nomor HP sekian. Ya, mushaf yang kecil, fadhol. Kemudian sekarang mushaf yang besar untuk akhwat. Lisan, hati, anggota tubuh, betul. Ummu Nuha, Bandulan, nomor HP sekian. Ya, fadhol. Sekarang dicampur ikhwan dan akhwatnya. Campur, barangkali ketemu jodohnya, ya. Ya, ini ada hadiah yang besar dulu. Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa 'alaihi Syaikhon. Ini besar ya. Ini berapa ribu halaman ini? Ini kitab ini penting, hadisnya yang disepakati Bukhari Muslim dan ini ada terjemahannya penerbit Ummul Qura. Di sana juga ada software-nya yang berisi kumpulan hadis sahih, doa zikir, bimbingan haji, panduan ilmu waris, kamus dan yang lain-lainnya. Yang mana kitab ini dilengkapi indeks dan penjelasan hadis, edisinya penyempurnaan, penulisnya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya. Siapa pemenangnya? Ya, dibalik lagi. Jatuh satu. Bismillah. Definisi sabar, menjaga lisan untuk tidak mengadu, hatinya tidak berkeluh kesah, anggota tubuhnya tidak melakukan perbuatan anarkis. Bagus Hasan As-Sudirmani, Jalan Panglima Sudirman, nomor HP sekian-sekian. Kemudian yang kedua, ini biografi 60 sahabat Nabi, kitab yang sangat bagus, judul Arabnya Rijal Haular Rasul, ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Ya. Ini juga ada CD interaktif biografi 60 sahabat Nabi, ada peta dan foto petilasan, profil singkat, kronologi perang Yarmuk. Ya. Siapa pemenangnya? Sabar mencakup tiga hal, lisan tidak mengadu, hati tidak berkeluh kesah, anggota tubuh tidak anarkis. B. Nurul Sawo Jajar 2, nomor HP sekian. B. Nurul, Bu Nurul ya? Ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, menjadikan kita tetap ikhlas, Allah menerima amal kita, menjadikan kita istiqamah dan menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.